buat Desa Sumber Suko ya. Yang tahu lagu ini tangannya diangkat semuanya dong mas. Masih bersama The Grace juga Monaco. Di Paso. Nanti pasti ada ya Bapak ya. Goyang lagi sama-sama semuanya. Spesial buat Sumber Suko Pati. The Grace. No bisa ambiriko selawase yomong ase tapi kenen di mane ceritane wis beto saiki riko wis sing ono di kowo liyo. Sip suaranya. Hasan karepno bisa ambiriko selawase yomong ambiriko tapi kenen di mane ceritane wis beto saiki riko wis sing ono. Mania suka lino pati goyang lagi ya. Hey! Hansun karepno bisa ambiriko selawase yomong ambiriko tapi kelen di mane ceritane wis beto saiki Hansu. ambil.